Fa'inna ajal Allah, maka sesungguhnya ajal, tempo ketemu Allah ikulah hati di saya datang. Wa Allah sami'ul 'alim, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Jelas ayat ini mengisyaratkan orang yang cinta Allah, dia berharap bahagia ketika bertemu Allah. Di dalam benaknya itu selalu ingin kebahagiaan ketika nanti berjumpa dengan Allah, jumpa dengan Allah hari akhir. Kalau yang berharap begitu, ajal Allah, maksudnya tempo ketemu Allah itu pasti datang, tidak lama. Matalul ladzina takhadhu min dunillah awliya kamatalil ankabut. Gambarannya orang takhadhu yang mengambil mereka min dunillah dari sana Allah, awliya pada beberapa kekasih, itu kamatalil ankabut, seperti ankabut. Berapa ankabut? Laba-laba. Takhadhu membuat apa ankabut? Baitan rumah. Rumahnya pakai pakai pantatnya itu di namanya dirakit jalan sana jalan sini bikin rumah. Wa inna awhanal bulit, dan sebenarnya lebih lemahnya rumah itu lebih itu angkabut, rumahnya angkabut. Laukanu ya kamu, seandainya mereka tahu, seandainya ada mereka punya kamu mengetahui. Inilah ruginya orang ya menjadikan wali kekasih selain Allah. Sebenarnya seperti angkabut membuat rumah, rumahnya lemah, tidak bisa melindungi dia. Kalau ada bahaya, tidak bisa, ada angin, tidak bisa, ada panas, tetap panas. Itu rumahnya lapangan. Sekarang apa-apa. Hanya jadilah, jadikanlah Allah sebagai kasih, jangan jangan yang wali, jangan setan, jangan jin, jangan yang lain. Utlu ma uhiya ilaika min alkitab wa aqim as-salata wa salata kamil fahsha wa munkar wa la dzikrullahi akbar. Itu yang kita ambil. Dan niscaya ingat kepada Allah itu akbar, lebih besar pahalanya daripada yang lain. Ingat kepada Allah itu pahalanya lebih besar. Atau wa la dzikrullah, ingatnya Allah kepada kamu, berarti Allah ilaikum akbaru, lebih besar min zikrukum iyyahu, daripada ingatnya kalian kepada Allah. Ini kembali ke kaidah di depan. Orang cinta itu mesti ingat. Orang ingat itu menunjukkan alayatul muta'alliqah bil mahmum surat Jumat. Surat Jumat banyak sekali kan. Oh, benar, alhamdulillah mendekati hadis. Apa man syarah Allah sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih wa ilul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka neraka wail yang diambil kerusakan lil qasiyati bagi orang-orang yang keras, apa kulubuhum, beberapa hati mereka, min dikriyah, dari ingat kepada Allah. Ulaika fi dhalali mubi, mereka dalam kesesatan yang sangat jelas. Yang diambil dari tadi, keras hati dari ingat kepada Allah. Hatinya gak pernah ingat kepada Allah. Katanya cinta, tapi kalau nggak pernah ingat, nggak pernah SMS, nggak pernah telepon, nggak pernah chattingan, nggak pernah WA, nggak pernah kirim salam, nggak pernah ngasih apa-apa, bilangnya cinta. Nah, ini palsu berarti. Nggak pernah ingat toh. Orang cinta itu mesti ingat. Makanya katakan orang nggak cinta Allah, dia nggak ingat Allah. Keras lagi, orang nggak ingat Allah, celaka. Jadi intinya ayat ini kepada masalah cinta Allah sebenarnya pondasinya, karena pondasi ingat itu karena cintanya Allah. Kalau

tanda-tanda cintanya seseorang kepada Allah Rasul. Itu dikejar sudah ada, diteliti betul, dilatih betul dalam hati kita. Anas bin Malik berkata, "Ja'a sahabat rajulun ila Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajul, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat?" Oleh Nabi, "Wa ma a'dadta lis-sa'ah?" Apa yang kamu siapkan untuk kiamat? "Wa ma a'dadta?" Apa yang telah kamu siapkan untuk kiamat? Oleh Rasul, "A'dadtu hubballah wa rasulih," menyimpan. Aku menyiapkan cinta Allah dan Rasul. Wala Nabi, "Fa innaka ma'aman ahbabta." Sebenarnya kamu bersama orang ahbabta yang kamu cintai. Berangkat dari ini saudara, makanya sampai timbul bid'ah. Cinta Allah Rasul terus sampai bikin mulutan. Mulutan. Alasannya cinta Rasulullah. Terus manggil-manggil lagi, "Salli ala Muhammad, ya Rasulullah, ya salli ala ya belum Rasulullah, ya salam alaika ya Rasulullah." Habib-habib itu bertambah lama. Itu berangkatnya itu dari cinta Rasulullah, katanya. Cinta Rasulullah itu jumlah harus, kita harus dekat. Tapi yang perlu diingat, jangan menyalahi sunnah Nabi. Karena menyalahi sunnah itu, jin setan itu tahu bahwa ini cara mencintainya itu salah. Cara mencintainya itu salah. Muslim cinta Allah Rasul itu sunnahnya itu di kalau ditanya, pernah enggak Nabi memperingati hari kelahiran Nabi? Ya enggak pernah, orang Nabi aja lahirnya zaman jahiliyah kok. Orang tanggalnya aja diperselisihkan. Kalau tahunnya enggak, memang tahun biasa. Tapi tanggal itu sudah diperselisihkan. Berapa perselisihan? Kalau milih salah satu terus salah, kan salah berarti. Kerugiannya dua kali sudah. Sunnahnya merayakan tidak ada, tanggalnya juga jadi tanggal. Presiden sahabat tidak pernah, tabiin tidak pernah, ulama-ulama yang menjadi rujukan empat mazhab itu juga tidak pernah. Itu contoh, contoh yang cinta yang salah, salah kaprah, salah jalan. Kalau berkata anak, "Fama farihna," maka tidak senang kami bahkan Islam sesudahnya menetapi Islam, "farahan," pada kesenangan, "asada," yang lebih sangat, "min qawli Nabi," dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "fa innaka ma'aman ahbabta," pedasunya kamu iku ma'aman bersama orang ahbabta yang kamu cintai. Itulah kalimat itu yang paling saya banggakan setelah saya masuk Islam. Kalau berkata siapa anak, "Fa'ana uhibbullah wa rasulah wa Abu Bakr wa Umar," disambahkan. Maka aku mencintai aku malah Allah Rasul, dan aku mencintai Abu Bakar dan Umar. "Fa'arju an akuna minhu," maka berharap aku an akuna ada aku itu mahu bersama mereka. "Wa ilam a'mal," dan walaupun belum beramal aku, "bi amalihim," seperti amalan-amalan mereka. Apakah pikir sebelum sholat itu maksudnya ini apa gimana? "Ya apa Bakrin, Sidik, Ya Umar, Osman, Wa Ali, Siti Fatimah, Bintar." Coba ditanyakan, apakah kamu memang cinta mereka biar bareng sama mereka, atau ini pokoknya sah? Dari zaman dulu begitu, mau nongi ini mau lelombo ya iya. Tanya lagi mungkin, tapi jangan diletakkan sebelum sholat, nggak ada sunnahnya. Sedangkan diem, katakan, "Ya Umar, ya Umar di mana ya Umar? Umar, Umar udah gak ada." Apa hanya dalam angan-angan? Mungkin, kalau di roh ini, kan orang nyari cari pembenaran itu kan

untuk menjadi perwakilan ini. Misalkan sementara Mekah di tempatnya di secara fisik itu mendukung bangunannya banyak dan besar-besar megah, cuman ilmunya yang masih mekah-mekah, tepeker masih perlu dikuatkan. Dan Allah datang di summit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda siapa Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa. Ini saudara, siapa yang cinta ketemu Allah, ahabba maka cinta siapa Nabi kamu ketemu dia. Ini insya Allah, saya gak suruh dari ini untuk coba koreksi diri kita, sudah ada belum ini ingin cinta ketemu Allah? Harus mati dulu lah, harus mati dulu. Artinya kalimat singkatnya begini, dia ngomong, aku mati gak apa-apa, gak apa-apa aku mati, tapi aku ketemu Allah. Karena sudah siap, karena cintanya ke Allah sudah pohon, dan sudah ada ilaqah, sudah ada tawassul dengan Allah, hatinya itu sudah sambung dengan Allah. Dia bilang, umpama mati pun kalau istilah gak mau mati, benci mati, itu manusiawi. Tapi yang paling minim ada di hati itu, mati gak apa-apa, gak jadi masalah, oh, saya ketemu Allah. Saya ketemu Allah, kekasih saya, menolong saya, yang menjadi, yang tiap malam saya panggil. Makanya ada ulama zaman dulu kalau sepertiga malam itu manggilnya itu ya rahim, ya rahim, ya rahim, ila maula, ya rahim, ila maula, wahai pergi menuju Allah, pergi menuju Allah. Dia ingin mati. Keliling desa itu bangunin orang itu caranya begitu. Ya rahim, ya mati ketemu Allah, ketemu Allah. Jadi merindukan Allah. Sehingga orang-orang itu banyak yang bangun karena diingatkan mati. Ayo, ayo berangkat ketemu Allah, ayo berangkat ketemu Allah, ayo berangkat ketemu Allah. Ya, itu satu kematian. Tapi ini juga bisa dalam arti tempat-tempat, waktu-waktu di mana kita bisa dekat dengan Allah itu rindu. Contohnya seperti zaman Allah turun ke langit dunia. Ketika di Masjidil Haram, di tempat-tempat mustajab, ini rindu, termasuk masjid, rindu dengan masjid, dan ingin ketemu Allah. Baik, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah membalas cintanya, kerinduannya, keinginannya. Jadi kalau kita punya ini, saudara, luar biasa, makanya berdoa terus. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang benci liqa Allah, ketemu Allah, kariha maka benci siapa Allah liqa ketemu dia. Jadi kalau kita mau menandai aku ini, saya ingin gak ya ketemu aku, ya gampang, aku ingin gak ketemu Allah gitu. Ya aku gak kata kepingin nih, ya, berarti Allah yang gak terlalu kepingin juga ketemu kamu, apa apa ini mah. Dan ini kan yang perlu kita koreksi. Wah, jangan-jangan Allah gak mau lihat saya nanti. Alhamdulillah, kita ketemu aja. Ketemu gak mau, lihat aja juga gak mau. Dan ya Allah, kita An Qatadah bin Nu'man An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idha hammallahu abdan hammahu dunia. Idha hamba, ketika mencintai siapa Allah ampun pada hamba, hammahu, maka menjaga pada siapa Allah pada hamba ad-dunia, dari dunia, kerusakan dunia. Kalau Allah mencintai hamba itu oleh Allah, dijaga dia dari kerusakan dunia, dari dunia yang merusak dia. Umpama dikasih harta banyak itu tidak menjadikan dia itu terus rusak itu, enggak, malah tambah ibadahnya. Kemarin saya mengumpulkan keluarga Abdul Zahir sama keluarga Bahrul Aslam di rumah Pak Kundek. Mereka ada pesolat. Ya saya bilang kan, saya bilang punya rumah itu jangan sampai dijadikan kuburan. Punya rumah itu bukan untuk marem biar istirahat, enggak. Justru rumah itu gunakan untuk ibadah. Baca Quran, sholat malam yang lama. Saya kalau itikaf